Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita akan membaca ayat yang ke-51 sampai 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzkur fil kitabi Musa. Sebutkanlah kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Innahu kana mukhlasa. Sesungguhnya Nabi Musa itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi pilihan. Wa kana rasulan nabiyya. Dan beliau adalah rasul dan nabi. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Dan kami telah memanggil Nabi Musa dari sisi kanan Gunung Tur Sina. Wa qarrabnahu najiya. Dan kami mendekatkan Nabi Musa ke arah kami dalam keadaan kami menyampaikan ucapan yang lemah lembut. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami beri karunia Nabi Musa berupa rahmat dari kami, yakni kami jadikan saudaranya yang bernama Harun sebagai nabi yang membantunya. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wadkur fi hadal Qur'anil azimi Musa ibn Imran ala wajhi at-tabshir lahu wat-ta'zim wat-ta'rifi bi maqamihi al-karim wa ahlakihi al-kamilah innahu kana muhlasan qira'a bi fathil lam ala makna anna Allah ta'ala ikhtarahu wastahlasahu wastafahu 'alal 'alamin wa qira'a bi kasriha ala makna annahu muhlisun lillahi ta'ala fi jami'i a'malihi wa aqwalihi wa niyatihi. Fa wasfuhu al-ikhlasu fi jami'i ahwalihi wal makna yani mutalazimani. Fa inna allaha ahlasahu li ikhlasihi wa ikhlasuhu mujibun listikhlasihi wa ajallu halatin yusahu bihal abdu al-ikhlasu minhu wa listikhlasu min rabbih. Wa kana rasulan nabiyya ay jama'allahu lahu baina risalati wal nubuwah. Farisalatu taqtazi tablighu kalamil mursil wa tablighu jami'i ma ja'a bihi minasyari taqtihi wa jallihi wa nubuwatu taqtazi iha Allah ilaihi wa takhsisahu bi'inzalil wahyi ilaih fannubuwatu baina wa baina rabbih warisalatu bainahu wa bainal khalqi bal khassahu wahu min anwa'il wahyi bi ajali anwa'ihi wa afdaliha wa huwa taqlimuhu ta'ala wa takribuhu munajian lillahi ta'ala wa bihada ikhtassa min bainil anbiya'i bi annahu qadimur rahman wa lihada qala wa nadainahu min janibit turil ayman ay al-ayman min Musa fi waqti masirihi aw al-ayman ay al-abraq min al-yumni wal-barakah wa yatulu ala hadal ma'na qawlu ta'ala an burika man finnari wa man hawlaha wa qarrabnahu najiya wal-farqu bainan nida'i wal-naja'i annan bainan nida'i wal-nija'i anna nida'a huwa sawtu rafi' wan nija' ma duna dalik wa fi hadha isbatul kalami lillahi ta'ala wa anwa'uhu minan nida'i wan nija'i kama huwa madhabu ahli sunnati wal jama'ah khilafan liman angkara dalika minal jahmiyati wal mutazilati wa man naha nahwahum wa qawluhu wa wahabna lahum min rahmatina akhahu haruna nabiyya hada min akbari fadaili Musa wa isani wa nusayidi akhi Harun annahu sa'ala rabbahu ayusrikahu fi umrihi aw wa ayyaj'alahu rasulan mithlahu fastajaballahu lahu dhalik fawabalahu min rahmati akhahu Harun nabiyya fanubuwatu Harun tabi'atun linubuwati Musa alaihi wassalam fasa'adahu ala amrih wa'anahu alaihi wallahu ta'ala a'lam. Artinya, dan sebutkanlah di dalam Al-Quran yang agung ini kisah Nabi Musa putra Imran. Dengan penyampaian yang menunjukkan memuliakannya dan mengagungkannya, mengenalkan kedudukannya yang mulia, mengenalkan tentang akhlaknya yang sempurna. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang yang mukhlas. Dibaca fathah lamnya, artinya Allah Ta'ala memilihnya. Ikhtaro istahlasa itu artinya sama, memilihnya. Yakni memilih beliau di atas alam semesta. Juga bisa dibaca kasrah lamnya, yang mana artinya ialah sesungguhnya Nabi Musa itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam segala amalnya, dalam segala ucapannya, dalam segala niatnya, beliau memiliki sifat ikhlas dalam segala keadaannya. Dua makna tersebut saling berkaitan. Karena sesungguhnya Allah kalau memilih Nabi Musa berarti memilih karena keikhlasan beliau. Dan keikhlasan beliau menjadi sebab Allah memilih Nabi Musa. Keadaan sifat hamba yang paling mulia adalah ikhlas karena Allah dan kemudian menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah rasul dan nabi. Artinya Allah Ta'ala menggabungkan pada diri Nabi Musa antara kerasulan dan kenabian. kerasulan berarti Nabi Musa berkewajiban menyampaikan firman Allah yang mengutusnya, menyampaikan semua yang datang dari Allah dalam syariatnya, yang kecil maupun yang besar. Sedangkan kenabian menyebabkan Allah sedangkan kenabian menjadikan Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, dipilih secara khusus dengan diturunkan wahyu kepadanya. Kesimpulannya, kalau kenabian itu terkait dengan Nabi Musa dan Rabb-nya, sedangkan kerasulan terkait antara Nabi Musa dengan makhluk kerasulan, antara Nabi Musa dengan makhluk Allah SWT. Atau kerasulan itu antara Allah Ta'ala dan makhluk. Artinya Nabi Musa sebagai penghubung antara Allah yang mengutusnya dan makhluk yang dituju dalam wahyu itu. Bahkan Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi Musa dengan berbagai macam wahyu yang diturunkan. Bahkan mendapatkan perlakuan yang paling mulia dan yang paling afdol ketika menerima wahyu. Yakni Allah Ta'ala langsung berbicara di hadapan Nabi Musa. Allah mendekatkan Nabi Musa di hadapannya, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab inilah Nabi Musa mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yakni beliau dinobatkan sebagai Kalimur Rahman, nabi yang diberi kesempatan mendengar langsung firman Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kami memanggil Nabi Musa dari arah kanan Gunung Tursina, yakni sebelah kanan yang di situ ada Nabi Musa ketika berjalan menuju ke Tursina. Atau arti al-aiman di sini ialah yang barokah, dari kata yumnun dan barokah. Dan ini diperkuat maknanya oleh firman Allah Ta'ala, dan diberkati siapa yang ada di sekitar api yang menyala di Gunung Tursina itu. Dan kami mendekatkan Nabi Musa, dan kami ajak dia bicara secara pelan. Perbedaan antara nidak dan nijak. Kalau nidak itu dipanggil dengan suara yang keras. Kalau nijak berarti diajak bicara dengan suara yang pelan, ya, tidak keras. Dan dua-duanya ini dinikmati oleh Nabi Musa. Bagaimana Allah memanggilnya dengan nidak, bagaimana Allah berbicara dengannya dengan nidak, suara yang pelan. Dan ini berarti kita menetapkan firman Allah Ta'ala dan macam-macam firman Allah. Ada yang berupa nidak, ada yang berupa nijak. Sebagaimana ini adalah keyakinan dan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan golongan yang mengingkarinya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang menempuh jalan mereka. Mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami beri karunia Nabi Musa berupa rahmat dari kami, yakni saudaranya yang bernama Harun, kami jadikan juga sebagai Nabi. Ini merupakan keutamaan yang terbesar untuk Nabi Musa, dan perlakuan yang terbaik dari Allah untuk Nabi Musa. Karena Nabi Musa sangat memperhatikan saudaranya yang bernama Harun. Nabi Musa sampai meminta kepada Allah Rabbnya agar Harun ini diikut sertakan dalam tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Dan Nabi Musa juga memohon kepada Allah agar menjadikan Harun sebagai Rasul seperti dia. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa tentang hal itu. Allah memberi karunia Nabi Musa dari rahmat Allah. Harun saudaranya diangkat sebagai Nabi. Oleh sebab itulah kenabian Harun mengikuti kenabian Nabi Musa alaihi wassalam. Artinya tugasnya Nabi Harun ialah membantu tugas Nabi Musa. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala wadhkur fil kitabi Musa. Fihi dalilun ala fadli Musa alaihi salam. Wa anna lahu manzilatun rafi'atun indallahi ta'ala. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkur fil kitabi Musa, sebutkanlah kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan dalil tentang keutamaan Nabi Musa. Dan bahwa Nabi Musa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Sehingga layak dikisahkan dalam kitab yang paling mulia. Kitab Al-Qur'anul Azim. Kalau bukan keutamaan dan kedudukan yang tinggi, tidak mungkin Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk membacakan kisah Nabi Musa. Nah, asalnya, qawlu ta'ala, innahu kana muhlason. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi' wa Abu Amr wa Ibnu Amir. Wal Mifdal an 'Asim. Muhlison bikasrillah qara'a Ibnu Katsirin wa Nafi'un wa Abu Amrin wa Ibnu Amirin wal Mifdal an 'Asimin muhlison bikasril lami. Wa qara'a hamzatu wal kisai wa hafas an asimin bi fathil lam. Wa qara'a hamzatu wal kisai wa hafas an asim bi fathil lam. Qala az-zajjaju al-muhlisu bi kasril lam. Al-muhlisu bi kasril lam alladhi wahhadallaha Waja'ala nafsahu khalisatan fi ta'atillahi ghairat danasatin. Wal muhlasu bi fathil lam. Wal muhlasu bi fathil lam alladhi ahlasahu wahu wa ja'alahu muhtaran khalisan minad danasi. Qala az-zajjaju al-muhlisu bi kasril lam alladhi wahadallaha wa ja'ala nafsahu khalisatan fi ta'atillahi ghaira danasatin. Wal muhlasu bi fathil lam alladhi ahlasahullahu wa ja'alahu muhtaran khalisan minad danasi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana muhlasan, sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang muhlas. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Ibnu Amir, Al-Mifdal, dari Asim, membaca muhlison, lamnya di kasrah. Sementara itu, Hamzah, Al-Kisai, Hafas, juga dari Asim, membaca dengan lam yang di fathah, muhlason. Berkata Az-Zajjaj, al-muhlis, yang lamnya di kasrah itu, artinya adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang selalu menjaga keikhlasan pada dirinya ketika mentaati Allah, tidak dikotori dengan apapun. Kalau dibaca muhlas, lamnya di fathah, adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yakni dijadikan sebagai orang pilihan yang murni dari segala kotoran. Nah, jadi boleh dibaca muhlason, boleh dibaca muhlison, tapi maknanya berbeda, namun berkaitan. Nah, qala As-Sa'di rahimahutaala, wal maknayani mutalazimani, wal maknayani mutalazimani. Fa inna allaha ahlasahu li ikhlasihi wa ikhlasuhu mujibun li istikhlasihi. Wa ajallu halatin yusafu bihal abdu al ikhlas minhu wal istikhlas min rabbi. Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, dua makna tadi yang mukhlis sama mukhlas tadi ya saling berkaitan, karena Allah ta'ala telah memilih Nabi Musa karena keikhlasannya, dan keikhlasannya Nabi Musa itu menjadi sebab Allah memilihnya. Dan keadaan sifat seorang hamba yang paling mulia adalah dia selalu ikhlas dan menjadi orang pilihan di sisi Rabb-nya. Nah, jadi mukhlas, mukhlis itu saling berkaitan ya. Nah, jadi kalau punya anak yang kembar itu satunya mukhlas, satunya mukhlis. Biar saling melengkapi. Nah, mukhlas, mukhlis. Kalau perlu dibikin jamak, mukhlisin. Nah, biasanya kalau satu orang tapi namanya bentuk jamak itu untuk takzim ya. Nah, untuk menonjolkan dirinya. Nah, mukhlasin, mukhlisin, ada semuanya itu. Mukhlis, mukhlas, ada. Nah, nah itu kalau pengen tahu maknanya tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Az-Zajjaj. Taib, al-fa'idatu as-salisah. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirih. وكان رسول النبي أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجله والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه فالنبوة بينه وبين ربه والرسالة بينه وبين الخلق. نعم. Berkata Sa'di رحمه تعالى dalam tafsirnya, وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَ. Nabi Musa itu adalah Rasul dan Nabi. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan pada diri Nabi Musa antara kerasulan dan kenabian. Kerasulan berarti Nabi Musa bertugas menyampaikan firman Allah yang mengutusnya, menyampaikan semua yang beliau bawa berupa syariat yang kecil maupun yang besar. Nah, sedangkan kenabian berarti Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan wahyu dari Allah. Kesimpulannya, kenabian berarti itu hubungannya antara Nabi Musa dengan Rabb-nya. Sementara kerasulan itu kaitannya Nabi Musa dengan makhluk yang lain. Nah, dengan demikian terjawab sudah pertanyaan salah satu dari penanya. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Jadi kalau rasul berarti seorang yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sedangkan nabi berarti dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti menunjukkan tingkatan begitu ya. Kalau nabi berarti kaitannya dengan orang tersebut, dengan Allah yang memberi wahyu. Kalau rasul berarti dia kaitannya dengan menyampaikan kepada makhluk ya. Nah, ada juga yang mengatakan kalau nabi itu juga menyampaikan wahyu kepada makhluk, tetapi mengikuti nabi dan rasul sezaman dengannya atau sebelumnya. Nah, wallahu ta'ala ala bisawab. Arabiah, anna Allah ta'ala ikhtara Musa alaihi salam min bainil anbiya'i bi annahu kalimur rahman. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Musa di antara nabi-nabi yang lain, bahwa Nabi Musa itu diangkat sebagai kalimur rahman, nabi yang bisa langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman ketika menyampaikan wahyu ya. Nah, طيب الخامسة qalu ta'ala wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarabnahu najiyah. Qala as-sadi rahmat ta'ala wal farqu bainan nida'i wan nija'i anan nida'a was sautur rafi' wan nija' ma duna dhalik wa fi hadhihi isbatul kalami lillahi ta'ala wa anwa'ihi minan nida'i wan nija'i kama huwa madhabu ahli sunnati wal jama'ah khilafan liman angkara dhalik minal jahmiyati wal mu'tazilati wa man naha nahwahum. Mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya kami panggil Nabi Musa dari sisi kanan Gunung Tur dan kami dekatkan Nabi Musa dan kami ajak untuk berbicara secara pelan. Nah, berkata Sa'di rahmat ta'ala dalam tafsirnya, perbedaan antara nida' dan nija'. Nida' itu memanggil dengan suara yang keras, sedangkan nija' adalah ucapan yang tidak keras, yakni pelan. Maka di sini kita menetapkan kalam bagi Allah Ta'ala dan macam-macam kalam. Ada yang berbentuk nida, ada yang berbentuk nija. Panggilan dengan suara keras dan ucapan yang pelan. Sebagaimana ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan golongan yang mengingkarinya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan mereka. Baik, al-fa'idah itu as-sadisah. Qauluhu ta'ala wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Qala as-sa'di rahmatu ta'ala, hadha min akbari fadha'ili Musa wa isani wa nushuhu li akhihi Harun annahu sa'ala rabbahu ayyusrikahu fi amrih wa yaj'alahu rasulan mithlahu fastajaba Allahu lahu dhalik wa wahaba lahu min rahmatihi akhahu Harun nabiyyah. Fanubuwatu Harun tabi'atun li nubuwati Musa alaihi wassalam. Fasa'adahu ala amrih wa 'anahu alaihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami beri karunia Nabi Musa berupa rahmat dari kami, yakni kami jadikan saudara laki-lakinya yang bernama Harun sebagai nabi. Ini merupakan bukti betapa besar keutamaan Nabi Musa dan betapa baik Nabi Musa untuk saudaranya Harun. Nabi Musa memohon kepada Rabbnya agar Nabi Harun disertakan dalam tugasnya dan dijadikan sebagai rasul sepertinya. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Allah beri karunia beliau dari rahmatnya berupa pengangkatan saudara laki-lakinya Harun sebagai nabi. Maka kenabian Harun mengikuti kenabian Musa alaihissalam. Nabi Harun bertugas membantu dan membela Nabi Musa dalam menjalankan dakwah dan tugasnya. Nah, baik. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.